بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله masih melanjutkan pembahasan nida'un ilal murabbin wal murabbiyat pada pasal adab-adab islami. Yang ketujuh adalah al-adlu fil wasiyah, adil dalam berwasiat. La tuharrim ahadan minal warasati haqqahu bal irda bima faradallahu وقسم ولا تتأثر بالهوى والحب والميل لأحد الورثة فتخصه بشيء دون الباقين. Adil dalam wasiat, yakni seperti yang diterangkan oleh para ulama bahwa boleh berwasiat suatu harta tapi kepada selain ahli waris. Karena Rasulullah bersabda, la wasiyata liwaritin. Tidak ada wasiat bagi ahli waris, yakni wasiat harta. Ketika memberikan wasiat kepada orang, maka berbuat adil. Dikatakan oleh penulis di sini rahimahullah, la tuharrim ahadan minal waratati haqqahu. Jangan kamu haramkan seorang pun dari ahli waris haknya. Bal irda bima faradallah. Di situ irda atau ifrad? Irda. Bahkan ridolah dengan apa yang Allah tetapkan untukmu atau untuk yang lain. Waqassim, dan bagilah. Jangan terpengaruh oleh hawa nafsu, oleh rasa cinta atau kecondongan kepada seseorang dari ahli waris, yakni sehingga kamu khususkan sebagian tanpa yang lain dengan sebuah keistimewaan dalam pembagian. Ani Nu'man bin Bashir, diriwayatkan dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, tasaddaqa alayya abi bi ba'd mali. Dia menceritakan bahwa ayahku bersedekah kepadaku dengan sebagian hartanya. Faqalat ummi Amrah bintu Rawahah, maka ibuku yang bernama Amrah bintu Rawahah, la arda hatta tushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku enggak riba kamu memberikan harta hanya kepada Nu'man, padahal anaknya banyak. Artinya bukan hanya Nu'man, engkau hanya memberi kepada Nu'man, saya enggak riba sampai kamu saksikan pemberian kamu persaksikan pemberian ini kepada Rasulullah. Fantalaqa abi ila nabi liyushhidahu ala shadaqati. Akhirnya ayahku pergi kepada Rasulullah untuk mempersaksikan pada beliau atas sedekah yang diberikan kepada saya. Waqala lahu Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka Rasulullah mengatakan, afa'alta hadza biwaladika kullihim? Apakah engkau melakukan hal ini untuk anakmu seluruhnya? Qala la. Tidak. Yani kalau begitu hanya Nu'man yang diberi. Anak-anak yang lain tidak. Nabi katakan, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum, berlaku adillah kalian di antara anak-anak kalian. Muttafaqun alaih. Nah, ini suatu kejadian yang dari situ kemudian Nabi menegaskan wajibnya bersikap adil pada anak-anak dalam hal wasiat ataupun yang lain. Sebetulnya mungkin wasiat di sini maknanya umum, mungkin wallahu alam, artinya memberi suatu pemberian, berpesan untuk diberi sebagian pemberian. Mungkin bukan maksudnya wasiat yang tadi saya singgung, yaitu wasiat terkait dengan selain warisan. Wallahu a'lam. Yang jelas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk berbuat adil pada anak-anak kita terhadap anak-anak kita, karena itu juga ada unsur pendidikan terkait dengan pembahasan kita. Kita sedang membahas tentang pendidikan pada anak-anak. Kalau kita tidak adil atas anak-anak kita, mereka akan punya kecemburuan. Mereka akan menilai tentang perilaku ayah mereka atau ibu mereka. Kenapa seperti itu kepada kakak saya? Kenapa seperti itu kepada adik saya yang bungsu? Saya kok tidak diperlakukan begitu? Nah, ini menumbuhkan rasa benci kepada orang tua. Atau juga menumbuhkan rasa dendam. Atau mungkin dia pun akan berkesimpulan, ya kalau begitu boleh saja tidak berlaku adil pada anak-anak. Nah, ini lebih berbahaya lagi. Oleh karenanya perlu diperhatikan bab adil ini, sampai bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk berbuat adil sampai pun dalam mencium anak-anak kita. Karena itu suatu apa? Kasih sayang. Suatu kasih sayang dari seorang bapak atau ibu kepada anak-anaknya. Kenapa yang itu ya dicium, yang lain tidak? Seolah-olah dirinya tidak merasa disayang. Nah, begitu. Sampai sedemikian rupa keadilan Islam terhadap anak-anak. Tentu juga di sini seorang guru, seorang pendidik terhadap anak-anak didiknya harus juga berlaku adil. Terkadang ya dalam memberikan pertanyaan. Ya, ini sekedar pengalaman ya di pesantren. Kita sebagai guru kadang memberikan pertanyaan kepada murid-murid. Ya, pulang jawab. Ternyata kita terhadap yang lain tidak bertanya, tidak melontarkan pertanyaan. Itu terkadang muncul rasa cemburu dari anak didik. Oh, yang ditanya dia terus, saya tidak pernah. Begitu kan? Mungkin juga dalam membaca. Kamu baca. Kok yang disuruh baca dia terus, saya tidak. Nah, maka di sini perlu seorang guru sampai dalam bab itu berlaku adil. Semua diusahakan yang pernah disuruh baca, pulan, yang lain juga, pulan. Walaupun acak, tapi kena semua. Kalau sekarang nggak dapat, besok, lain waktu dia dapat. Pertanyaan juga begitu. Sekarang pulan, kalau bisa ditanya semua. Kalau nggak bisa, ya, bisanya sebagian, lain waktu yang lain, ditanya. Nah, ini akan memberikan pada jiwa para santri rasa apa, disikapi dengan sikap yang adil, sikap yang sama. Dia enggak punya rasa benci terhadap gurunya kalau disikapi semacam itu, insyaallah. Apalagi dalam bab yang lain, pemberian, kecuali kalau sifatnya itu apa? Karena prestasi, ya. Ini lain lagi. Karena prestasi, orang yang paling rajin diberi hadiah. Nah, ini khusus dia saja. Kalau semuanya dikasih, akhirnya apa nilainya? Suatu prestasi, ya kan? Karena ini fungsinya untuk apa? Untuk memicu semangat atau memacu belajar, sehingga berlomba-lomba di dalam mendapatkan keunggulan. Begitu. Wa fi riwayatin qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fala tushidni idan fa inni la ashhadu ala jawrin. Nabi berkata, kalau begitu jangan kamu persaksikan aku, atau jangan kamu persaksikan terhadapku, karena aku tidak akan bersaksi atas suatu tindak kezaliman. Jadi dinilai perbuatan Nu'man bin perbuatan Al-Bashir kepada Nu'man, ya, tidak memberi yang lain, ini suatu perbuatan jauh, tidak diperbolehkan. Riwayat Muslim dan Nasa'i. Wa kam akhta'a ashhasun katabu amwalahum li ba'di warasatihim fa asbaha al-hiqdu wal bughdhu wal hasadu bainal warasah wa dhahabu ila al mahakim lil mahakim wa adaw amwalahum lil muhamin bisababi hadha al khata. Betapa banyak salah orang-orang yang menulis wasiat harta kepada ahli waris. Nah, ini jadi kalau begitu wasiat kepada ahli waris ini salah dua kali di sini, ya, yang dicontohkan oleh Syekh di sini, orang melakukan kesalahan dua kali. Yang pertama, wasiat kepada ahli waris tidak boleh, karena ahli waris sudah penjatah dari warisan yang Allah tetapkan. Ya. Kemudian salah yang kedua, dia hanya memberi sebagian, yang lain tidak diberi. Ini tidak adil. Jadi salah dua kali. Mestinya kalau orang memberikan wasiat harta, beri selain ahli waris. Dia punya seorang misalnya, yakni keponakan dari saudara perempuannya. Keponakan baik, masya Allah, tapi dia bukan termasuk ahli waris. Dia ingin memberikan harta kepadanya nanti kalau dia mati. Wasiati, nanti kalau saya mati berikan kepada fulan, ya, tanah atau uang atau apa sekian. Yang jelas tidak boleh melebihi sepertiga harta warisan. Nah, itu namanya wasiat. Ahli waris tidak boleh. Soalnya kalau diberi nanti dapat bagian yang Allah tetapkan plus wasiat, tidak boleh. Apalagi tadi hanya diberi sebagian saja, yang lain tidak. Maka ini perbuatan kezaliman. Fa asbahal hiqd, disebabkan karena itu muncullah iri dan dengki, wal bughd, kebencian, hasad, bainal warasah, di antara ahli waris. Wa dhabu lil mahakim, akhirnya mereka pergi ke mahkamah. Wa adau amwalahum, dan mereka adau amwalahum, menyia-nyiakan harta benda mereka. Lil muhamin, untuk para muhamin, yakni para apa, para advokat, disebabi hadzal khata, dengan sebab kesalahan ini. Yang kedelapan, hukukul jar, di antara adab mulia adalah hukukul jar, hak tetangga memberikan pada tetangga hak-hak mereka. Yakni tetangga adalah orang terdekat bagi kita dari sisi letak tinggalnya. Walaupun mereka itu bukan saudara, mereka tetap punya kedekatan dan punya hak. Apalagi mereka saudara, apalagi mereka muslim, menjadi tiga hak. Hak Islam, hak saudara, dan hak tetangga. Nah, paling tidaknya jelas, siapapun dia, dia punya hak ketetanggaan. Maka dalam Islam wajib diberikan hak-haknya kita selaku seorang muslim berperilaku dengan perilaku yang baik, menunaikan hak mereka. Ihdar adal jar. Kalau begitu, hati-hati dari mengganggu tetangga, menyakiti tetangga. Qaulan au fi'lan. Baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Faqad hadzara Rasul sallallahu alaihi wasallam min adahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan mereka dari mengganggu tetangga. Faqal, maka Nabi mengatakan, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Tiga kali sumpah Nabi, tiga kali. Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqa. Siapa yang dikatakan tidak beriman sampai Nabi bersumpah itu? Yaitu seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan-kejahatannya. Seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan-kejahatannya. Jadi ketika ya, misalnya dia pergi khawatir, ah ini tetangga saya mau apa lagi ini? Kemarin pagar rumah saya sudah copot. Sekarang saya mau pergi. Apa lagi? Pulang ke rumah ternyata gentengnya sudah pecah. Lain waktu lagi, sekarang mau apa lagi ini kalau saya tinggal? Senantiasa was-was. Sampai mungkin na'udzubillah barangkali khawatir terhadap yang di dalam rumah, baik harta maupun keluarganya. Kata Nabi, kalau ada seseorang yang tetangganya sampai seperti itu, demi Allah dia bukan orang yang beriman. Sampai tiga kali Nabi mengatakan begitu. Jadi kalau begitu, hak tetangga itu hak yang besar. Nabi katakan dalam hadis yang lain, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'di jarah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan mengganggu tetangganya. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan bahwa malaikat Jibril terus berwasiat kepada Nabi Muhammad untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai Nabi mengira tetangga akan dijadikan sebagai ahli waris. La zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh. Terus malaikat Jibril berpesan kepadaku tentang tetangga sampai-sampai saya kira tetangga itu mau jadi ahli waris. Nah, maka dari itu kita selaku pendidik ya harus memiliki jiwa memuliakan tetangga, tidak menyakiti mereka. Didik pula anak-anak kita dan anak didik kita untuk itu. La tarum, la tarmil awsah. Contoh. La tarmil awsah fi tariqin nas. Jangan kamu buang sampah-sampah, kotoran-kotoran di jalan orang-orang. Kita itu bertetangga, di depan rumah kita, di samping rumah kita ada jalan, di belakang rumah kita ada jalan. Jangan sembarangan buang sampah. Wala siyama amama jiranik, lebih baik lebih-lebih amama jiranika, di hadapan tetanggamu. Ka kishri al-mous, misalnya kulit pisang. Awil bittif, atau semangka, kulit semangka. Wa ghairihima, atau selain keduanya. Allati tu'dil marah, yang mungkin bisa memelesetkan, mengganggu orang yang lewat. Wa'arifu rajulan, pengalaman penulis, kata beliau, saya tahu pernah ada seseorang, kusirat rijluhu, kakinya patah. Kenapa? Bisa babi kisratil mauz. Ternyata sebabnya apa? Terpleset karena kulit pisang. Nah, siapa yang buang? Gara-gara itu, bukan jatuh tabrakan ya dari motornya, tapi ternyata gara-gara kulit pisang sampai kaki patah. Wa baqiya sittata ashhur fil firash, bahkan 6 bulan ya di atas kasur, tidak bisa bangkit dari kasurnya. Luar biasa ini akibat gara-gara sebuah kulit pisang. Luar biasa. 6 bulan biaya pengobatan sudah berapa? Ya. 6 bulan tidak kerja, kehilangan uang berapa? 6 bulan tidur di atas kasur, merepotkan orang berapa? Ya. Nah, kalau dihitung banyak sekali kerugian seperti itu. Sekali lagi gara-gara kulit pisang. Siapa yang buang kulit pisang ini sembarangan? Hawil an tuzilal adza an tariqin nas. Berusahalah untuk menghilangkan gangguan dari jalan manusia, wala siyamal jiran, lebih-lebih tetangga. Li anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa tumitul adza an tariqi shadaqah, dan kamu membuang al adza gangguan dari jalan. Yani entah itu kulit pisang, entah itu batu. Kadang kita seperti itu ya. Sedang berjalan, jalan aspal, ada batu di tengah jalan. Mengganggu sekali kan. Orang bisa terpeleset gara-gara batu itu. Ya, singkirkan kalau bisa. Barangkali kamu masuk surga karena itu. Bisa jadi ya kan. Ada dalam hadis Nabi. Orang ternyata masuk surga itu sebabnya. Sebagaimana orang masuk surga karena apa? Menolong seekor anjing. Hal-hal yang menurut orang sepele, tapi ternyata dengan keikhlasannya justru itu menjadi penyebab utama dia masuk surga. Tentunya jelas dengan keimanan ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini, amalan yang soleh jangan dianggap sepele. Begitu pula amalan yang tidak baik, walaupun sepele di mata manusia, buang sampah tadi, juga jangan diremehkan. Bisa jadi mencelakakan orang. Idza usiba jaruka bi musibatin tarahu idza usiba jaruka bi musibatin fara'i syu'urahu. Di antara akhlak mulia juga bila tetanggamu usiba bi musibah, tertimpa suatu musibah, fara'i syu'urahu, coba yakni perhatikan perasaan dia. Dan artinya dia, kita menjaga perasaannya, kita mengunjunginya, kita menghiburnya. Wasi fi musibati. Hibur dia dalam musibahnya itu. Supaya dia tumbuh semangat, tidak putus asa, sabar terhadap musibah yang menimpa. Kalau perlu dibantu dengan harta kita, sebagiannya. Sa'idhu, bantu dia li takhfifi huzni, untuk meringankan kesedihannya. Wala tarfa sautal midya' alian, jangan kamu angkat suara al midya', ya, radio alian dengan suara keras. Contoh saja ini ya, sebagian orang seperti itu, tidak ingat dengan tetangganya, nyetel musik wah keras-kerasnya ya, karena kebetulan bagus ya tipnya atau salonnya, sehingga dia putar dengan keras. Nggak ingat ada tetangga yang mungkin sedang pengen istirahat, yang mungkin apa sedang sakit gigi, ya repot. Dia nggak perhatian dengan itu. Makanya ini hal-hal yang kelihatan sepele tapi mengganggu. Wala tasmah di ahlika wa dhuyufika bi raf'i aswatihim ta'minan li rahatil jiran. Jangan kamu izinkan keluargamu dan tamu-tamumu untuk mengeraskan suara mereka demi ketenangan tetanggamu. Keluarga dan tamu itu di bawah kendali kita. Kita lihat tetangga kita. Jangan sampai keluarga kita, anak-anak kita bermain-main, berjerit-jerit, lupa waktu, lupa kondisi. Atau sebagian tamu kita karena asyik ngobrol sampai tertawa terbahak-bahak, lupa tetangga kita. Sampai waktu malam, larut malam, juga terus ngobrol terbahak-bahak. Jangan. Kita punya tetangga. Ya. Wala siyama idza kana minhumul marid, lebih-lebih ketika di antara sebagian tetangga kita itu sedang sakit. Wal mut'ab, sedang kelelahan, alladhi yahtaju kullun minhuma ila an-naumi war-raha, yang masing-masing dari keduanya sedang memerlukan istirahat, rahah, wan-naum, dan tidur. Nah, ini contoh-contoh dalam praktek ya, bagaimana menjaga perasaan tangga dan kenyamanan mereka. Sama-sama saling menghargai. Sebagaimana kita memperlakukan tetangga seperti itu, dia pun semoga juga memperlakukan kita seperti itu. Saling menghormati satu sama lain. Ya. Tasian yang kesembilan, al-wafa'u bil-wa'ad, memenuhi janji. Ini juga sudah kita singgung kemarin, sedikit kita baca lagi di sini. Idza wa'adta insanan walau tiflan, kalau kamu menjanjikan sesuatu pada seseorang, walau tiflan, walaupun janjimu itu pada seorang anak, fa'aufi biwa'adik, penuhi janjimu, fi waqtihil muhaddad, pada waktunya yang tertentu. Misalnya nanti saya belikan permen kamu, ya, jangan omongnya saja, belikan betul-betul kepada anak, ya, anaknya nangis, sudah jangan nangis, nanti saya abi belikan jajan kalau pulang, ya, jangan nangis, harinya nggak nangis, belikan betulan, jangan sudah pulang dari perjalanan pulang, ya, ditagih sama anaknya, di mana jajannya. Ya kan, ternyata kita hanya omong saja, ya, jangan seperti itu. Walaupun anak-anak, karena ini seperti yang kita sebutkan tadi, ini apalagi dalam dunia pendidikan, ya, bisa akhirnya anak itu terdidik dengan didikan yang salah karena perilaku kita yang tidak benar. Wayatimul bai'u wasyira' bimujarradil ittifaq wal wa'd wala hajata lil arbun wa huwa daf'u syai'in minal mal damanan lil wafa'i bil bai'. Dan dalam bab jual beli, yatim akan sempurna jual beli itu dengan sekedar kesepakatan dan janji, dan penuhi juga janji, enggak perlu kepada arbun. Arbun itu atau urbun, ini DP. Cuma ada khilaf di antara ulama masalah DP ini. Sebagian tidak membolehkan. Kalau itu nanti batal kemudian diambil ke penjual. Namun sebagian ulama membolehkan. Ya, ada khilaf di antara ulama. Mungkin penulis termasuk yang berpendapat tidak boleh. Sehingga mengatakan enggak perlu adanya uang muka. Ya. Karena masing-masing membangun kesepakatan dengan saling percaya dan kejujuran. Nah, ini hal muhim, ini khilaf di antara ulama, sebagian membolehkan. Fal mu'min idza qala shadaq, seorang mukmin kalau berkata jujur. Wa idza wa'ada waffa, kalau menjanjikan memenuhi. Wa kullu man akhlafa bi wa'dihi, dan setiap orang yang menyelisih janji, faqritasafa bi sifatil munafikin, berarti dia telah memiliki sifat dari sifat-sifat orang-orang munafik, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiki salatun, tanda orang munafik ada tiga, idza haddatsa kadzab, kalau bicara dusta, wa idza wa'ada akhlaf, kalau menjanjikan menyelisihi, wa idza tumina khana, kalau dia dipercayai diberi amanah dia berkhianat. Muttafaqun alaih. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Yang ke-10, adabu iyadatil marid, adab dalam menjenguk orang yang sakit. Laqad raghaba al-islamu fi iyadatil marid, sungguh Islam telah memberikan targhib, yakni motivasi, tasyji', penyemangat untuk melakukan iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Wala siyama idza kana al-maridu qariban aw jara, lebih-lebih yang sakit itu kerabat dekat atau tetangga. Nah, kita harus memiliki jiwa yakni solidaritas Lebih-lebih dalam bab ini, tanggap dalam bab ini ketika kita melihat tetangga kita atau saudara kita, lebih-lebih ya, kerabat sakit, segera kita menjenguk. Ya, ini merupakan ajaran Islam dan tuntunan Islam. Sekali lagi, apalagi kita berposisi sebagai seorang pendidik, mesti kita memberikan contoh dalam hal ini. Fa'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yaqul yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman di hari kiamat kelak, "Ya ibn Adam, wahai ibnu Adam, maridtu falam ta'udni." Aku sakit tapi kamu tidak menjenguk aku. Qala ya Rabb kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin? Anak Adam itu mengatakan, wahai Rabbku, bagaimana aku akan menjengukmu sementara engkau Rabb sekalian alam? Qala am alimta anna 'abdi fulanan marida falam ta'udhu? Bukankah kamu sudah tahu bahwa hambaku fulan dia sakit dan kamu tidak menjenguknya? Am alimta annaka law 'udtahu lawajadtani 'indah? Tidakkah kamu tahu, seandainya kamu menjenguk dia, engkau akan dapati aku di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Yani hadis ini terkandung anjuran untuk apa? Untuk menjenguk orang sakit. Dan dalam hadis yang lain disebutkan bahwa hakul muslim ala muslim sittun. Hak seorang muslim atas yang lain adalah 6. Di antaranya idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit maka jenguklah dia. Wa min adabi 'iyadatil marid, dalam menjenguk orang sakit ini ada adab-adabnya. Yang pertama, antakuna ziyaratu qasiratan. Hendaknya masa kita menjenguk, waktu kita menjenguk itu pendek. Jangan kita berlama-lama di situ. Kita tahu dia orang sakit, butuh istirahat, memerlukan istirahat. Ya, jangan lama-lama. Dia pengen tidur, dia pengen berbolak-balik, dia pengen istirahat. Hatta la tuz'ij al-marid, sehingga engkau tidak yakni mengganggu dia yang sakit itu. Lebih-lebih kalau yang mau menjenguk banyak, ya. Kita sendiri sudah sekian lama, nanti yang lain lagi, terus kapan istirahatnya? Tambah sakit lagi nanti. Kata dokter harus istirahat total. Ternyata tidak bisa istirahat. Kenapa? Karena yang menjenguk terlalu banyak, terlalu lama. Nah, ini bukan suatu adab. Kita harus mengetahui waktu yang tepat, kapan dan seberapa lama. Warubama kana fi hajatin ila raha. Mungkin dia sedang memerlukan suatu yakni suasana raha, istirahat atau naum tidur atau qadha hajah, ya, buang hajatnya. Illa idza kana ya'nus fik, kecuali kalau dia senang dengan keberadaanmu di sisinya. Mungkin ya, misalnya kita teman dekat, sudah lama enggak ketemu, dia menjenguk, senang sekali. Nah, kita di situ agak lama, dia senang, tidak apa-apa. Karena justru akan menyenangkan dia, insyaallah akan membantu proses penyembuhan dia. Karena kalau senang biasanya akan berefek baik, ya, positif pada yang sakit itu. Ba, yang kedua, la tuktir al-kalam indah. Jangan kamu banyak bicara di sisinya. Bicara seperlunya. Karena bisa jadi dengan banyaknya bicara malah mengganggu. Wala tatlub minhu qissata maradih. Jangan kamu minta sebab musabab sakitmu, sakitnya. Kenapa kamu ini kok sakit seperti ini? Sebabnya apa? Oh, begini. Wah, cerita. Ya. Nanti datang lagi orang lain, tanya lagi. Katanya sebabnya begini ya, tidak, sebetulnya begini. Akhirnya dia enggak jadi istirahat, banyak ngomong jadinya. Jadi ringkas saja ya, kita harus pengertian. Yang ketiga, alla tudkhil ila qalbil marid, an tudkhil ila qalbil marid al farah was surur. Sudah. Kita lanjutkan. Tadi kita telah sebutkan adab-adab dalam iyadatul marid, ketika menjenguk orang sakit. Yang ketiga dari adab-adab tersebut, an tudkhil ila qalbil marid al farah was surur. Engkau masukkan kepada kalbu orang yang sakit itu rasa bahagia dan senang. Wa tazid fi amalihi, dan kamu tambahkan, yakni fi amalihi, harapan-harapannya, atau agar dia optimis bisyifa, untuk sembuh. Wa annahu fi taqaddum, dan bahwa dia terus dalam kemajuan dan perkembangan baik pada sakitnya itu. Nah, ini termasuk hal yang baik. Kalau kita bicara yang memberi semangat, seperti yakni dengan mengatakan kepadanya, insya Allah ini sebentar lagi sembuh, ya, nampak dari wajahmu sudah semakin cerah, dan seterusnya. Kata-kata seperti itu membuat semangat, sehingga insya Allah dia semakin optimis untuk sehat. Jangan sebaliknya, ya, malah bercerita yang membuat semakin terpuruk perasaannya dengan mengatakan, kemarin tetangga saya sakit seperti ini, sekarang sudah mati. Ya, kadang-kadang orang pengen cerita tapi salah, ya, posisinya itu salah. Ya, ini nggak benar ya, seperti ini. Atau saya tadi dengar obrolan dokter, katanya ini penyakit parah sekali. Ya. Kata-kata seperti itu jangan diucapkan, sebab yang seperti itu membuat dia semakin lemah, ya, membuat dia semakin lemah. Jadi dulu Rasulullah SAW senang dengan tafa'ul, al-fa'al. Di antara bentuk fa'al itu yang Nabi sukai, ya, mengatakan kepada orang yang sakit, ya salim, sembuh insyaallah, mungkin kalau bahasa kita ya, salim itu yang selamat, ya salim, sembuh insyaallah, diberi kesemangatan untuk apa, untuk menuju kepada kesembuhan. Dal antaqula lil marid la ba'sa alaik tahur wa antad'u lahu bisyifa. Kamu katakan kepada yang sakit, doa-doa. Ucapkan untuknya doa-doa. La ba'sa alaik, tidak apa-apa insyaAllah. Tahur. InsyaAllah akan menjadi tahur. Yani tahur maknanya apa? Kesucian. Dalam arti di sini, mensucikan dosa-dosanya, bahwa sakit itu suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah dengan itu dosa-dosa akan terleburkan. Wa antadu, wa antad'u lahu bisyifa, kamu doakan kesembuhan untuknya. Faqad qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, man 'ada maridan lam yahdhur ajalahu faqala 'indahu sab'a marratin, as'alullah al-'azim rabbal 'arshil 'azim an yashfiyahu illa afahullah. Siapa yang menjenguk orang sakit yang belum datang ajalnya, lalu mendoakan 7 kali doa, As'alullahal azim, aku mohon kepada Allah yang maha agung, Rabbal arshil azim, Rabb arsh yang maha agung, an yashfiyahu, an yashfiyaka, agar menyembuhkan engkau. Ya, sebetulnya pendek doa ini, ya kan? As'alullahal azim, Rabbal arshil azim, an yashfiyaka. As'alullahal azim, Rabbal arshil azim, an yashfiyaka. Aku mohon kepada Allah yang maha agung, Rabb arsh yang maha agung, agar menyembuhkan engkau. Rabbal arshil azim, azim yang kedua, yakni sifat bagi arsh, yakni Rabb arsh yang besar, yang agung atau yang besar, begitu maksudnya. An yashfiyaka, agar menyembuhkan engkau. Maka tidak lain kecuali Allah akan memberikan kesembuhan. Hadis sahih riwayat Al-Hakim dan wafaqahu Adz-Dzahabi, disetujui oleh Adz-Dzahabi. Jadi intinya, apakah doa ini atau doa yang lain, dianjurkan seorang yang menjenguk mendoakan orang yang sakit. Berikutnya, adabun nazar. Adab an-nazar dalam bab melihat. Bagaimana adab Islam dalam bab melihat? Maksudnya di sini, yakni terkait dengan pandangan-pandangan kita terhadap sesuatu yang terlarang. Idza ra'aita imra'atan safiratan, kalau kamu melihat seorang wanita safiratan yang terbuka wajahnya, terlihat apalagi enggak pakai kerudung sama sekali, faghudza basaraka anha, tundukkan pandanganmu darinya. Fa innal 'ayna tazni, karena sesungguhnya mata itu berzina. Wa zina al-'ainaini an-nadhar, dan zinanya kedua mata adalah dengan melihat. Ila ma haramallah, kepada apa yang Allah haramkan. Wa hadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ali, la tutbi' an-nadratan nadra, jangan kamu ikuti pandangan itu dengan pandangan kedua. Pertama melihat tanpa sengaja, jangan dilanjutkan. Ya. Fa innal ula lak, untuk yang pertama itu boleh bagimu karena tidak ada kesengajaan. Wa laysat lakat tsaniyah, dan yang kedua, yakni lanjutannya, tidak boleh bagimu. Riwayat Ahmad dan yang lain, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Wa alam anna hadhihi an-nadhrah lan tufidaka illa hasratan wa nadama, ketahuilah bahwa pandangan ini tidak akan memberimu faedah kecuali hanya penyesalan. Ya, ketika kamu melihat wanita ternyata menarik, ternyata lebih menarik daripada istrimu, wah ini malah jadi pikiran, ya kan? Itu yang dimaksud hasrah wa nadama. Maka dari itu justru akan mencelakakan. Bukan seperti kata orang mencuci mata, bukan. Tapi justru itu panah-panah syaitan yang meracuni mata kita dan kalbu kita. Baidza kunta mutazawwijan wa nadarta ila imra'atin ajmal min zawjatik, kalau kamu seorang yang telah menikah melihat wanita yang lebih cantik daripada istrimu, fa inna nafsaka tataghayyar ma'a zawjatik, maka jiwamu akan berubah sikap terhadap istrimu karena ingat yang dilihat. Wa yusibukal hamu wan nizaa', kamu akan terkena ya alhamu wan nizaa', kegundah gulanaan, ya bingung, wan nizaa', pertentangan dalam dirimu, yakni pertentangan dengan istrimu sendiri. Wa qad kunta qablan nadhar masruran radiyan bi zaujatik, padahal kamu sebelum melihat wanita itu kamu dengan istrimu baik-baik saja, tidak ada masalah. Maka dari itu, inilah bahaya melihat kepada wanita yang lain. Wa idza kunta qabl a'zab, kalau kamu ternyata a'zab, wanita lelaki yang masih muda belum menikah, fa inna nadraka ila al-mar'ati al-ajnabiyyah, pandanganmu kepada wanita asing bukan mahram, qad yuharriku fi nafsika asyahwa, menggerakkan nafsu syahwatmu. Rubbama saqaka syaitan, jadi dengan itu setan menggiring kamu untuk melakukan perbuatan keji. Na'udzubillah min dzalik. Sallallahu alaihi wasallam. Dan apalagi di zaman sekarang ya, dengan banyaknya godaan syaitan dan banyak fasilitas yang ditawarkan oleh syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Lidzalika amarallahu ta'ala al-mu'minin. Oleh karena itu Allah perintahkan kaum mukminin melalui firman-Nya, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim." Katakan bagi kaum mukminin agar mereka menundukkan pandangan mereka. "Wa yahfadhu furujahum," menjaga kemaluan mereka. "Dzalika azka lahum," yang seperti itu lebih suci bagi mereka. "Innallaha khabirun bima yasna'un," sesungguhnya Allah Azza wa Jalla khabirun, maha mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ma taraktu fitnatan ba'di adarra 'ala ar-rijali minan nisa', tidaklah aku tinggalkan setelahku ujian dan godaan yang lebih berbahaya bagi kaum lelaki daripada godaan kaum wanita." Hadis riwayat Muslim. Ya. Berikutnya kita tambahkan sedikit adabun nasihat, adab nasihat. Laqad arsyadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila nasiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membimbing untuk memberikan nasihat. Faqala, beliau pun berkata. Ini di antara adab-adab adalah apa? Nasihat. Saling nasihat menasihati. Nabi bersabda, "Ad-dinun nasiha," agama adalah nasihat. "Ila liman ya Rasulullah," dikatakan untuk siapa itu ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, "Lillah," untuk Allah, "wali kitabihi," untuk kitabnya, "wali rasulihi," untuk rasulnya, "wali a'immatil muslimina wa ammatihim," dan untuk para pimpinan kaum muslimin dan masyarakat awamnya. Nasihat, yakni berkeinginan baik untuk yang dinasihati. Walakin an-nasihah laha adab, tapi nasihat itu memiliki adab-adab. Yajibu mura'atuha, yang wajib diperhatikan. Na'khuduha minal murabbil kabir, kita akan ambil dari pendidik terbesar, pendidik besar, yaitu Rasulullah SAW. Yang pertama, fa'an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qal, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, "Bainama nahnu fil masjid ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam idh jaa arabiyyun," saat kami bersama Rasulullah di masjid, tiba-tiba datang seorang Arab Badui. "Faqama yabulu," maka dia berdiri di masjid dan kencing di dalam masjid. "Faqala ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," para sahabat Rasulullah kemudian mengatakan, "Mah, mah," yakni menghardik orang itu untuk menghentikannya. "Faqala Rasulullah," maka Rasulullah SAW bersabda, "La tuzrimuhu, da'uhu," yakni jangan kalian putus kencingnya itu. Dan ini hikmah daripada larangan Rasulullah kepada para sahabat, ya, karena kalau ditegur-tegur, disuruh berhenti dalam kondisi sudah seperti itu, akhirnya bisa lari-lari, ya kan? Mushkilah kalau lari-lari tambah kemana-mana itu kencingnya. Maka Rasulullah katakan, "Sudah berhenti." Ya, apa, sudah biarkan begitu. Sahabat melarang, marah. Nabi katakan, biarkan, jangan diputus. Ini hikmahnya Rasulullah, luar biasa, ya kan? Ya. Mungkin kita berpikir, loh, kok malah Nabi melarang kita saat kita melarang. Hikmahnya tadi, kalau dia lari bagaimana? Ya, muskilah. Susah membersihkannya nanti. Maka kata Nabi, "La tusrimuhu, da'u." Jangan kalian putus kencingnya. Biarkan dia. Fatarakuhu hatta bala. Mereka kemudian membiarkan sampai dia selesai kencingnya. Tsumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ahu. Kemudian Rasulullah da'ahu, memanggil dia. Faqala lahu, Nabi pun berkata kepadanya, "Inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul wal qadir." Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak pantas padanya sedikit pun dari kencing dan kotoran-kotoran. innama hiya lidzikrillah, itu hanya untuk berzikir kepada Allah. Wassalah, untuk salat. Wa qiraatil Qur'an, untuk baca Qur'an. Qala, kemudian beliau mengatakan wa amara rajulan minal qaum, yakni beliau memerintahkan seseorang dari para sahabat, faja'a bidalwin min ma, orang itu datang dengan membawa seember air, fasannahu alaih, kemudian disiramkan. Riwayat Muslim. Ini salah satu contoh bagaimana nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni penuh dengan kata-kata hikmah yang baik, yang indah kepada orang yang dinasihati itu. Wa rawi Muslimun an Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Imam Muslim meriwayatkan dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami, ia berkata, "Bainama ana usalli ma'an Nabi, ketika saya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza'atasa rajulun minal qaum." Tiba-tiba ada seorang bersin sedang salat itu. Faqultu, aku pun mengatakan, "Yarhamukallah." Ya. Qaramanil qaum bi absarihim, maka orang-orang pun menoleh melihat saya. Kenapa saya ngomong seperti itu dalam salat ini? Karena memang dulu dibolehkan bicara ya dalam salat. Dulu awal-awal. Nah, mungkin sahabat itu belum tahu kalau ada larangan berbicara sekarang. Dia enggak tahu. Sehingga ketika ada orang bersin, dia yarhamukallah. Para sahabat yang lain heran, ini kenapa salat kok ngomong seperti itu? Setelah dipandang oleh sebagian sahabat, dia pun tambah heran. Wa sakla ummiyah. Masya anukum tangduruna ilayya. Ya, celaka ibu-ibu kalian, kenapa kalian lihat saya? Faja'alu yadribun nabi aidihim ala afqadihim. Maka para sahabat pun yang di pinggir dia menepuk-nepuk paha dia, isyarat untuk dia diam. Falamma ra'aituhum yusammitunani, ketika saya melihat mereka mendiamkan saya pun diam. Falamma shalla Rasulullah, maka ketika Rasulullah selesai salat, selesai, dia dipanggil oleh Rasulullah. Dia menyatakan suatu pernyataan besar. Bi abi wa ummi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsan ta'liman minhu. Kutebus dengan ayah ibuku, aku tidak pernah melihat seorang pengajar sebelum beliau dan setelahnya yang lebih baik daripada beliau. Wallahi demi Allah, Nabi enggak marah kepada saya. Wala darabani, tidak mukul saya. Wala syatamani, tidak mencela saya. Terus Nabi ngomong apa? Apa nasihat beliau? Qala, beliau menasihatkan, "Inna hadhihi shalah, salat ini la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas." Enggak pantas, enggak boleh padanya sedikit pun dari ucapan orang. Jadi kamu diam. Salat ini adalah zikrullah. Innama hiya at-tasbih, hanyalah yang dibolehkan dalam salat itu tasbih, takbir, qiraatul Quran. Rawahu Muslim. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, ini beberapa contoh apa nasihat yang disampaikan Rasulullah kepada para sahabat. Kalau kita melihat luar biasa, ya kan? Sampai ini bersaksi. Seperti ini persaksiannya. Enggak pernah aku lihat seorang pengajar lebih baik daripada beliau. Kalau bersaksi seperti itu, pasti nasihat dari Nabi diterima. Begitu kan? Yang sebelumnya dia juga bersaksi, bukan bersaksi tapi mendoakan. Yang tadi kencing tadi, dia akhirnya berdoa. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, berikan rahmat kepadaku dan kepada Muhammad, jangan kepada siapapun selain kami. Karena beliau melihat bagaimana baiknya Rasulullah. Sahabat tadi menurut dia menghalang-halangi nih, ya kan? Sampai dia mengatakan begitu, "Ya Allah, berikan rahmat kepadaku dan kepada Muhammad dan jangan kepada seorang pun selain kami." Tapi ini kan salah juga. Nabi katakan, "La tuhajjir wasi'an." Jangan kamu menyempitkan sesuatu yang luas. Rahmat Allah luas, bukan untuk kita saja. Lihat bagaimana nasihat-nasihat Rasulullah seperti itu. Contoh-contoh yang perlu kita contoh ya dalam memberikan suatu nasihat. Nampaknya sementara sampai di sini dulu. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik yang kepada kita, ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Nah, ini mau komat ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.